Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ثم أما بعد. والحمد لله pada malam hari ini kita akan melanjutkan kembali kitab Al-Wasaya atau Wasaya Al-Aba Lil-Abna yang ditulis oleh Syekh Muhammad Syakir rahimahullahu taala. Kita langsung masuk kepada kajian kita. Terakhir dalam kajian kitab ini kita masuk dalam dars al-ashir fi adabit ta'am wasyarab. Qala rahimahullahu taala, قال رحمه الله تعالى ولا تستصغر شيئا تتصدق به فإن للقليل من الصدق موضعا لا يستغني عنه الفقراء. Janganlah kamu merasa remeh atau janganlah kamu meremehkan suatu yang sedikit dari apa yang engkau sedekahkan, karena sesungguhnya suatu yang sedikit dari sedekah yang disedekahkan di situ ada tempat la yastaghni anhul fuqara, yang sangat dibutuhkan oleh orang-orang fakir. Orang-orang fakir tidak merasa cukup dengannya, tetapi bahkan mereka membutuhkannya. Mereka berhajat padanya. Jadi, janganlah meremehkan suatu yang sedikit. Dan ini pelajaran yang besar bagi kita semua. Kenapa? Karena suatu yang sedikit banyak sekali di sisi kita, berlebihan dan berserakan, ataupun banyak sekali yang sedikit tersebut ada di sisi kita semuanya, dari makanan, dari minuman, ataupun mungkin dari selainnya, dari sandang, demikian benda-benda atau barang-barang yang kalau kita sedekahkan maka dia akan sangat-sangat bermanfaat, tentunya bagi orang yang membutuhkannya. Demikian dari makanan dan minuman. Jangan kita melihat ini kan suatu yang sisa, suatu yang sedikit, sehingga kita lebih baik membuangnya atau lebih memandang untuk membuangnya, lebih memandang untuk membiarkannya. Padahal di sisi kita atau bersama kita orang-orang yang membutuhkan, orang-orang yang sangat berhajat padanya, terlebih lagi dari yang sedikit itu mereka akan mendapatkan barokah. Dan inilah yang diharapkan dari makanan dan minuman, adalah barakah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Terlebih lagi sudah disebutkan bahwa kita dengan apa yang sedikit, kita bersungguh-sungguh bahkan untuk menyelamatkan diri kita dari azab api neraka atau menjadi perisai bagi diri kita nantinya di hari kemudian, di di hari kemudian dengan azab api neraka. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Sehingga dari yang sedikit itu sedekahkanlah, walaupun mungkin sekedar sepotong kurma, atau walaupun sekedar seteguk air. Demikian gambarannya, mengukur dengan apa yang paling sedikit. Tetapi tentunya dengan apa yang ada di sisi kita, bahkan melebihi sepotong kurma dan seteguk air. Karenanya, agar itu bermanfaat dan menjadi ajar di sisi kita, sedekahkanlah tentunya kepada mereka yang membutuhkan. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Qala rahimahullah, wa idza tasaddaqta 'ala faqir wa la tazdirhu wa la tazdarih. Naam. Wa idza tasaddaqta 'ala faqir fala tazdarih wa la tutbi' sadaqataka bi adza man tasaddaqta 'alaihi. Dan apabila engkau bersedekah pada seorang fakir atau kepada orang fakir, la tazdarih, jangan engkau sampai menghinakan, jangan sampai engkau menghinakan dengan bersedekah tapi menghinakan, jangan engkau sampai mencerca, mengungkit dan merendahkan. Demikianlah yang semakna dengan itu banyak. Karena sedekah ini tujuannya untuk beribadah, bukan untuk meremehkan, melecehkan, merendahkan orang yang kita sedekahkan kepadanya. Tetapi apa yang engkau sedekahkan dengan pemuliaan terhadapnya, jangan engkau cerca, jangan engkau sertakan dengan kalimat-kalimat yang jelek, jangan engkau sertakan dengan apa-apa yang tercelah, tetapi berikanlah dengan memuliakannya, dengan menghormatinya. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Tidak dengan membentak, tidak dengan mencerca, tidak dengan menghardik, tidak dengan meremehkan, tetapi muliakanlah. Sampaikanlah kalimat yang indah, sampaikanlah sikap dan sifat yang mulia dengan pemberianmu tersebut. Kalaupun mungkin apa yang kamu berikan itu tentunya suatu yang berharga, tetapi bukan berarti dengannya kamu menghardik, mencerca, mencela, merendahkan, meremehkan, melecehkan, atau bahkan melukai dengan pemberianmu ini kepadanya dengan kata-kata dan kalimat ataupun mungkin sikap. Wala tutbi' sadaqataka bi adam man tasaddaqta alaihi, jangan engkau ikutkan, jangan engkau sertakan sedekahmu dengan suatu yang menyakitkan terhadap orang yang engkau sedekahkan padanya, suatu yang melukai, menyakitkan, bi adza, terhadap orang yang engkau sedekahkan kepadanya. Wa qaulun qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairun min shadaqatin yatba'uha adza. Dalam suratul Baqarah ayat 263, perkataan yang ma'ruf, perkataan yang diiringi dengan pemaafan dan permintaan ampun, itu lebih baik dari sekedar sedekah yang sedekah dibarengi, disertakan dengan sedekah tersebut suatu yang melukai, suatu yang menyakiti terhadap siapa yang mendapatkan sedekah tersebut. Wallahul musta'an. Demikianlah Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Jadi kalaupun engkau bersedekah, bersedekahlah dengan apa yang baik, dan barengi, iringi, sertakan apa yang engkau sedekahkan itu dengan perkataan yang mulia, sikap yang mulia, yang menyebabkan orang-orang yang mendapatkan sedekahmu juga bertambah bahagia dan bersuka cita dengan pemberianmu. Ingatlah, doanya untukmu akan diiringkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, atau akan dipanjatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Selain kau memberikan sedekah, kau mendapatkan doanya. Doa orang-orang fakir, doa orang-orang du'afa, dan doa mereka, doa yang didengarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau engkau memberikan sedekah, jangan dengan membentak, jangan dengan mencerca, menghardik, jangan dengan meremehkan, merendahkan, jangan dengan menghinakan, tetapi sampaikanlah dengan kalimat yang mulia, dengan sikap dan sifat yang mulia, yang tentunya ini sangat dibimbing dan terbimbing oleh agama Allah subhanahu wa ta'ala. Wastahid an tukhfiya sadaqataka 'anil nas fa inna sadaqatas sir tudfi ghadab Allah ta'ala. Bersungguh-sungguhlah, berseriuslah untuk menyembunyikan sedekahmu, untuk menyembunyikan sedekahmu dari manusia, sehingga ketika engkau bersedekah, manusia tidak tahu engkau telah bersedekah. Kenapa demikian? Fa inna sadaqata sir, karena sedekah yang dirahasiakan, yang disembunyikan, tidak tampak langsung di mata manusia, dan tidak tampak langsung dengan pendengaran mereka. Tudfi'u ghadab Allah ta'ala, ini akan memadamkan kemurkaan Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana dalam hadis, inna sadaqatas sir tudfi'u ghadab Rabbi tabaraka wa ta'ala, yaitu sedekah yang sifatnya sir, dirahasiakan, disembunyikan dari mata pandangan, dari pandangan mata manusia dan pendengaran telinga-telinga mereka, maka ini akan memadamkan kemurkaan Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya Allah mendatangkan bahkan rahmanya dan mendatangkan bahkan kebaikannya kepada hambanya tersebut. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Dan juga dengan makna bahwa dengan sedekah tersebut dia mendapatkan pengampunan dari Allah, pemaafan dari Allah dari dosa-dosanya yang telah dia lakukan, atau kesalahan-kesalahan atau kekhilafan yang dia terjatuh di dalamnya. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Jadi upayakan, usahakan, berseriuslah ketika bersedekah, rahasiakan dan sembunyikan sedekahmu dari manusia, dari pembicaraan mereka, dari pendengaran mereka, dari penglihatan mata mereka, karena ini akan menyebabkanmu meraih rahmat Allah dan meraih pemaafan Allah Subhanahu wa taala. Ya bunayya ittaqil akla wasyurba fil awanil qadirah. Wahai anakku para penuntut ilmu. Wahai kalian para pembawa ilmu yang mulia. Ittaqil akla. Jauhilah dari makan dan minum fil awanil qadirah, dari bejana-bejana atau dengan bejana-bejana yang kotor. Wa ya subhanallah, tentunya Islam itu melihat kebersihan sebagai suatu yang utama, suatu yang dihimbau, suatu hal yang bahkan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yuhibbu at-tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang bertaubat dan juga mencintai orang-orang yang selalu bersuci. Bersuci di sini tentunya dengan makna umum. Di antara makna bersuci di situ membersihkan dirinya dari apa yang kotor dan menjauhkan dirinya dari apa-apa yang mengotori dirinya, badannya, pakaiannya, dan tentunya bejananya. Sehingga kalau dikatakan jauhilah dari makan dan minum, atau tinggalkanlah makan dan minum di bejana atau pada bejana yang kotor, karena memang Islam memerintahkan demikian agar kita selalu menjaga kebersihan. Terlebih lagi, ya subhanallah, kita di zaman yang kita dihimbau oleh pemerintah kita dihimbau oleh penguasa kita, di zaman yang menyebarnya pandemi COVID ini, tentunya sangat ditekankan untuk selalu berbersih diri, dimulai dengan bersih tangan, dan semua apa yang kotor di sisi kita atau kotor di sekitar kita. Wallahu ta'ala alam bisawab. Demikian dengan bejana yang kotor. Tentunya karena ini pertama menyelisih kebersihan, dan tentunya di sana ada juga hikmah yang besar yang ingin diraih. Kenapa sampai kita dilarang? Disebutkan oleh beliau di antaranya, farubbama jalabta li nafsika minal amrad bi qadaratil awani ma la yanfa'uka fihi tibbut tabib wala ilajul hakim. Karena bisa jadi mendatangimu dari penyakit-penyakit dengan izin Allah tentunya. Jalabta li nafsika, bisa jadi engkau mendatangkan terhadap dirimu sendiri dari penyakit-penyakit dengan izin Allah. Kita katakan dengan izin Allah karena penyakit tidak datang dengan sendirinya, datang dengan naam ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Dengan izin Allah, melalui sebab bi qadaratil awani, melalui sebab dengan kotornya bejana tersebut. Ma la yanfa'uka fihi tibbut tabib, yang karenanya tidak akan bermanfaat padamu pengobatan dokter dan juga pengobatan orang-orang yang pandai mengobati. Wala ilajul hakim. Jadi jauhi apa yang kotor dan bejana yang kotor dari makanan dan minumanmu, karena dengan izin Allah bisa saja engkau tertimpa dan terkena dengan musibah sakit sebab bejana yang kotor tersebut dengan izin Allah, yang penyakit ini bahkan tidak dapat diobati pengobatan dokter dan orang-orang yang pandai dalam pengobatan. Ma la yanfa'uka fihi tibbut tabib wa la ilajul hakim. Dan demikianlah penyakit dengan berbagai macam jenisnya, tentunya setiap penyakit ada obatnya, tetapi sebelum didapatkan obatnya, maka dikatakan penyakit tersebut penyakit yang tentunya berbahaya, penyakit yang akan menyebabkan kemudaratan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Sehingga menjaga diri dari apa yang dengan sebab perkara tersebut dengan izin Allah mendatangkan penyakit, dalam keadaan kita telah dilarang dan kita telah diperintahkan untuk meninggalkannya, dilarang untuk melakukannya, bahkan agama telah memberikan bimbingan dengan bimbingan yang umum apalagi secara khusus, tentunya kalau kita melakukannya dan mengerjakannya, ini menunjukkan kita sendiri yang menginginkan mendapatkan musibah tersebut. Dan kalau kita dapatkan musibah tersebut, tentunya kita tidak boleh menyalahkan Allah Subhanahu wa taala atau menyalahkan siapa-siapa, karena kita telah menyelisih apa yang dibimbing. Demikian dengan bejana yang kotor. Salah satu contoh, apa yang dijilat oleh anjing, apa yang dijilat oleh anjing dari bejana, maka ada bimbingannya. Tentunya ketika kita dilarang meminum apa yang meminum dengan bejana yang telah dijilat dengan anjing, dengan makanan dan minuman yang ada padanya, tentunya kalau kita tetap melakukannya, tetap mengkonsumsinya, tetap menggunakan bejana tersebut, kita akan tertimpa atau kita akan mendapatkan terkena dengan sakit yang hanya Allah yang mengetahui sakit tersebut. Allahu taala a'lam bissawab. Maka hindarilah menggunakan bejana-bejana yang kotor, tetapi bersihkanlah terlebih dahulu, bersihkan, sucikan. Itulah yang diajarkan oleh agama dan itulah yang diajarkan dan dibimbing oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara hikmah ketika kita melihat Ahlul Kitab memberikan bejananya kepada kita, kalau kita mendapatkan Ahlul Kitab memberikan bejananya kepada kita, maka kita disuruh untuk mencucinya, artinya memastikan kebersihannya, karena Ahlul Kitab ini kebanyakan mereka makan dengan apa yang haram, sehingga dikhawatirkan melekat dari apa yang haram pada bejana tersebut, atau mereka tidak bersih di dalam membersihkannya sehingga tersisa dan masih membawa kotoran dari apa yang haram, yang waliyadzubillah kalau apa yang haram itu kita makan pastinya akan bermudarat, terutama agama kita akan dimudaratkan, berikutnya tentunya kesehatan kita, wallahul musta'an. Maka sebelum datang pernyataan bahwa sakit ini belum ada obatnya, sakit ini belum didapatkan penyembuhannya, maka jagalah dan berhati-hatilah, jagalah diri kita, jagalah diri kita dengan seksama, jangan sampai kita terjatuh di dalam satu keadaan yang kita sulit untuk keluar darinya, wallahul musta'an, kecuali dengan pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian. Jadi, lihatlah dengan seksama apa yang kau pakai dari makan dan minum, dari bejana, dan tentunya di zaman ini terlebih lagi kita diperintahkan untuk selalu mencuci tangan kita, membersihkan tangan kita dengan sabun dan air, demikian pula dengan apa-apa yang bisa membersihkannya dan menghilangkan segala macam bentuk kotoran dan bakteri ataupun bahkan virus yang melekat di tangan kita, dan tentunya berbagai macam penyakit, sehingga ketika kita makan sudah dipastikan tangan kita bersih. Demikian pula bejana yang kita pakai, ini semuanya dalam rangka untuk menjaga kesehatan kita, menjaga utuhnya kehidupan kita, keberlangsungan hidup kita, karena hidup itu merupakan amanah dari Allah subhanahu wa ta'ala yang harus kita pergunakan dengan sebaik-baiknya. Demikian pula kesehatan amanah dari Allah yang harus kita pergunakan dengan sebaik-baiknya, yang akan kemudian dimintai pertanggungan jawabannya oleh Allah subhanahu wa ta'ala kalau kita lalai dan gegabah dengannya. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Ini yang mungkin bisa kita ambil dari pertemuan kita malam hari ini. Kita cukupkan insyaallah ta'ala, kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya nanti atau pertemuan yang akan datang. Wa sallallahu wa sallama ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsan ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.